Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلمه والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وقد قصد أبو يزيد البستامي. Dan Abu Yazid Al-Bustami berniat ila ziyarati rajulin yusufu bil wilayah, untuk berziarah kepada seseorang yang disifatkan orang tersebut bahwasanya dia adalah seorang wali. Faqa'ada lahu fil masjid. Kemudian dia duduk di masjid. Falamma kharaja, dan tatkala keluar, hadaratuhu Nukhamah. Tahu-tahu datang dan mengalir riak di tenggorokannya. Farama biha fiha itin. Kemudian beliau buang, dia buang riak tersebut fiha itil masjid, di tembok masjid. Faraja'a Abu Yazid walam yajtami' bih. Maka Abu Yazid pulang dan tidak duduk dan berkumpul dengannya. Wa qala kaifa yu'man ala asrarillah man lam yuhsin al-muhafazata ala adabi syariah. Bagaimana dia akan diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa rahasia-rahasianya, sedangkan dia tidak bisa menjaga daripada adab-adab syariat. Qala al-Junayd rahimahullah ta'ala, kullu turuqi masdudatun ila alya maniktafa asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Junayd berkata, semua jalan buntu, semua jalan untuk sampai kepada Allah buntu kecuali yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, la mu'in illallah. Begitu juga Sayyidina Sahal bin Abdullah berkata, tidak ada seseorang yang bisa membantu kecuali Allah. Wa la dalil illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seseorang yang memberikan petunjuk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala zat illa taqwa. Tidak ada bekal kecuali takwa. Wala amal illa sabar alaiha, dan tidak ada amal kecuali dengan sabar menjalaninya. Maka di sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yang pertama disebutkan kisah Abu Yazid Al-Bustami, yang mana Abu Yazid Al-Bustami ini suatu waktu mendengar dari masyarakat bahwasanya ada di suatu daerah seseorang yang dikatakan waliullah. Maka Sayyidina Abu Yazid tatkala mendengar apa yang mereka katakan, berniat untuk berziarah kepada orang tersebut. Dan beginilah seharusnya. Ketika kita mengetahui ada orang wali Kita mengetahui ada orang soleh, maka hendaknya semampu kita untuk bisa berziarah kepada orang wali tersebut. Kita duduk dengan orang wali dan orang soleh tersebut. Nazar ilaihim ibadah, melihat dan memandang kepada wajah mereka itu ibadah. Duduk dengan orang wali lebih afdal daripada ibadah begini dan begitu. Dan duduk dengan orang wali bisa mendatangkan sesuatu yang datang kepada hati si orang wali tersebut. Jadi jika kita berada di hadapan orang wali, kemudian di saat itu orang wali mendapat rahmat dari Allah yang turun ke dalam hatinya, bukan hanya orang wali tersebut yang diberikan rahmat dan rahasia oleh Allah, tapi yang duduk bersamanya pun akan mendapatkan rahmat dan rahasia tersebut. Tapi tentunya dengan husnudzan, tentunya dengan adab, dengan keyakinan yang kuat bahwasanya dia adalah orang wali, dia orang soleh, dia orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, semua itu tergantung kepada husnudzan kita kepada orang wali tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, al-madad fil mashhad. Kita akan mendapatkan madad, kita akan mendapatkan pertolongan, pemberian, maka tergantung pandangan kita kepada orang wali tersebut. Walaupun dia orang wali dan kita duduk di hadapannya, kita kumpul dengannya dan kita memandang kepadanya, tapi hati kita su'udzon kepadanya. Masa sih orang wali seperti ini? Masa sih orang wali ini kok makan minum seperti itu? Masa orang wali duduknya seperti itu dan seterusnya dan seterusnya? Maka kita tidak akan mendapatkan sedikit pun daripada barokah orang wali tersebut. Harus dengan husnudzon. Bahkan sebaliknya, kalau kita meyakini seseorang itu adalah waliullah, orang soleh, mempunyai kedudukan yang tinggi, akan kita dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin sangkaan kita salah. Di Hadramaut, di suatu daerah, di situ ada kuburan yang dikenal dengan kuburan waliullah. Sehingga mereka mendatangi kuburan tersebut berziarah sekaligus tawassul untuk hajat-hajat mereka. Dan setiap yang tawassul dengan kuburan tersebut, maka dikabulkan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berjalan beberapa waktu. Sampai ada seorang wali yang masuk di daerah tersebut dan kemudian berziarah ke kuburan itu. Maka tatkala si orang wali tersebut berziarah di kuburan itu, ternyata orang wali tersebut tahu bahwasanya kuburan itu bukan kuburannya orang wali. Itu kuburan adalah kuburannya keledai. La ya'riful wali ilal wali. Yang mengetahui ini wali, ini wali, ini bukan, itu adalah orang wali. Kadang-kadang kita kumpul-kumpul, oh itu wali. Wah, kalau itu bukan orang wali. Kita ini tidak ngerti orang wali atau tidak wali, kecuali kalau kita adalah orang wali. La ya'riful jawhara ilal jawhari. Sebagaimana yang tidak ada orang yang mengerti ini adalah berlian asli atau tidak asli, kecuali yang ahli berlian. Jangan nanti ada seorang datang kepada ulama ditanyakan, ini berlian asli apa enggak ya Habib? Ya Syekh, ya Kiai, ini enggak ngerti. Datang kepada orang yang ngerti berlian. Nah, begitu juga orang yang ngerti orang wali adalah orang yang wali juga. Nah, disinilah kemudian si orang wali tersebut mengatakan kepada mereka, ini bukan kuburan orang wali. Ini adalah kuburan keledai. Tapi mereka mengatakan, kami dikabulkan hajat setiap kami berziarah dan tawassul dengan, ya itu bukan karena sebab yang lain, tapi karena itu sebab husnudzon kalian kepada kuburan ini. Bukan karena kuburannya orang wali, tapi karena husnudzonnya. Sebagaimana mereka juga bercerita, suatu waktu ada seseorang yang hidupnya di pinggiran kota, di tempat yang sepi, daerah yang sepi. Dan kebetulan di malam hari ada seseorang yang mengetuk pintunya. Tahu siapa yang mengetuk pintu rumah orang tersebut? Yang mengetuk pintu rumah tersebut tidak lain adalah perampok. Tapi karena perampok tersebut tidak mendapatkan bekal untuk dimakan, karena mungkin lagi sepi ini yang dirampok, akhirnya dia datang ke rumah orang tersebut, mengetuk pintunya. Ditanya dari dalam rumah siapa? Saya adalah fisabilillah. Aku adalah orang yang jihad fisabilillah. Kami adalah orang yang jihad fisabilillah, kehabisan bekal di jalan. Orang jihad fisabilillah, orang mulia kan? Jihad fisabilillah. Dibuka pintunya, dihormati, dijamu dengan makanan yang ada, kasih minuman, makanan sampai kenyang. Dan karena husnudzonnya sahibul bait kepada orang-orang yang bertamu, bukan satu dua orang, berapa rombongannya, mereka dimintai doa untuk kesembuhan putrinya. Kebetulan putrinya ini lumpuh. Lumpuh sudah bertahun-tahun, enggak bisa jalan. Setelah selesai makan kenyang, mau pulang, mau pamitan, dimintai doa dengan air. Tolong doakan anak punya putri, lumpuh sudah bertahun-tahun. Didoakan. Ini perampok ini padahal. Ya doa aja mesti. Balik baca Fatihah, Qulullah Ahad, itu aja sudah. Dipelankan suaranya. Namanya perampok. Diyakini dia adalah fisabilillah, mujahidin. Sudah diberikan ayat tersebut dan diminumkan kepada putrinya. Masya Allah, diminumkan kepada putrinya, keesokan harinya langsung bisa berjalan. Bahkan di saat mereka sekali atau kedua kalinya mereka kehabisan bekal, mereka tidak punya jalan lagi untuk makan kecuali pergi ke rumah itu lagi. Kebetulan kan, umpung-umpung punya rumah ini, menyangka kita adalah fisabilillah mujahidin, nah kita ke rumah orang itu lagi aja, umpung husnudzon. Kan gak tahu mereka. Ketok lagi, wow, bertambah lagi kemuliaan yang mereka dapatkan. Makannya bertambah, jamuannya bertambah. Kenapa? Karena berkat mereka, anaknya, putrinya menjadi sembuh dari lumpuhnya. Sehingga sampai kaget. Di akhir sebelum pamitan, dia terima kasih. Alhamdulillah, berkat doa antum kemarin, anak punya putri disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkat apa? Berkat husnudzon. Jadi kita husnudzon kepada siapapun. Jangan kita lihat dia statusnya, jangan kita lihat dia nasabnya, jangan dia kita lihat dohirnya aja. Nah, walaupun mungkin statusnya, kerjaannya begitu-begitu, orangnya begitu-begitu, nasabnya begitu, tapi kita kalau husnudzon kepadanya, maka kita akan mendapatkan barokah. Sahib husnudzon asab, wa in akhta. Orang yang husnudzon kepada orang lain, pasti dia asab, benar. Dalam arti pasti dia akan dapat ganjaran dan pahala dari Allah. Bahkan khoslatan, laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan dua perkara ini. Husnudzon billah wa husnudzon biibadillah. Perkara pertama, husnudzon kepada Allah. Dan perkara kedua, husnudzon dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kebaikan aswab, wa inahto. Walaupun ternyata husnudzonnya salah. Kita yakini, wah dia ini jangan-jangan orang wali ini. Jangan-jangan Nabi Khidir ini. Wah, minta doa, cium tangannya. Nggak taunya orang banyak maksiatnya. Kita pasti dapat barokah. Dapat nafahat. Yang memberi barokah itu siapa? Bukan orang itu kan? Yang memberi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberi karena husnudzonnya dia. Kalau orangnya tidak bisa memberi, karena dia ternyata bukan seperti yang dia kira. Seperti yang dia sangka, tidak. Tapi Allah akan memberi karena bukan orang itu yang memberi madad, memberi asrar, memberi rahmat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkat husnudzon. Oleh karena itu kita husnuzan kepada apalagi kalau memang dikenal dengan ulama, mereka dikenal dengan aulia, dikenal dengan orang soleh. Mumpung mereka masih ada, kita ziarah, kita cium tangan, kita minta doanya, kita husnuzan kepada mereka. Wa kulla lailatin lailatul qadri fa'tajid wa kulla man talqahu fa'tajidil khadira. Setiap malam kamu yakini itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kamu yakini Lailatul Qadar, setiap Ramadan misalnya, malamnya kamu yakini ini malam Lailatul Qadar, pasti kami kan akan dapat Lailatul Qadar. Karena setiap malam kalian yakini itu Lailatul Qadar. Wa kullaman talqahu fa'tajidil khadira. Dan setiap kalian bertemu dengan seseorang, yakinilah itu adalah Nabi Khidir. Yang menurut muktamad Nabi Khidir adalah hidup, dan menurut yang muktamad Nabi Khidir bisa berubah-berubah wujudnya, bisa berubah manusia, berbentuk manusia fulan, berbentuk fulan, kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang kita lihat di jalan atau mungkin di masjid atau di mana aja, bisa jadi dia adalah Nabi Khidir. Memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa berwujud dengan wujud orang yang berbeda-beda. Itu Nabi Khidir. Nah, kita husnuzan kepada ulama, kepada orang soleh, apalagi ini kadang-kadang enggak. Malah yang jelas-jelas ulama, jelas-jelas orang soleh, malah tidak husnuzan. Oh, jangan-jangan ilmunya cuma gitu-gitu aja itu ulama apa itu. Paling ustaz-ustaz bisa cuma ngaji begini dan seterusnya. Ulama malah husnuzan. Apalagi yang bukan ulama. Bagaimana dapat barokah dan asrar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang banyak di antara mereka di saat ada orang yang dikenal orang wali, dikenal dengan orang soleh, masya Allah istiqomah, itu tidak ada niat, semangat untuk berziarah, untuk meminta doa, doa untuk dirinya, doa untuk anak-anaknya. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan sesama kita dianjurkan saling meminta doa, apalagi dengan orang yang dikenal orang wali, dikenal dengan orang soleh, dikenal dengan ulama, kita tidak ada ketertarikan untuk berziarah kepadanya. Tapi nanti kalau sudah beliau meninggal, baru kita nyesel, baru kita ziarah, bahkan kita ziarah ke kuburnya. Oh, ziarah ke kubur sih. Padahal hidupnya tidak pernah ziarah, hidupnya tidak pernah minta doa. Ketika sudah meninggal, orang banyak memuji, orang banyak mengetahui kelebihannya, keistimewaannya, baru ziarah ke kuburnya. Ini yang diisyarkan oleh Abi Abdullah bin Ali Haddad sahibul kitab. An-nas al-an maddahatul kubur. An-nas al-an maddahatul kubur. Manusia sekarang ini memuji-muji orang yang ada di kuburan aja. Jadi ketika sudah meninggal dunia, oh masya Allah, itu orang wali, karamatnya begini, orang soleh, orang ini, dan seterusnya. Padahal di waktu hidupnya dia ada nututi, tapi tidak pernah ziarah, tidak pernah muji, tidak pernah apa. Sudah meninggal baru memuji, baru berziarah. Sebagaimana juga beliau ini, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, awal-awalnya dia tidak terkenal. Padahal sudah mencapai makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari kecil sudah masya Allah Nabi Abdullah Haddad. Tapi terkenalnya sudah tua. Bukan dia dari awal sudah terkenal, enggak. Sampai murid-muridnya yang hanya sedikit, termasuk Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Abdurrahman bin Faqih, Habib Umar Al-Bar, pernah bercerita, ngobrol, aku heran kepada mereka ini. Kok mereka ini kok tidak husnudzon kepada guru kita Al-Habib Abdullah Haddad. Tidak datang, tidak minta doa, tidak hadir majelisnya, tidak meminta ilmunya dan barokahnya. Katanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, nah, lebih baik begitu aja. Lebih baik mereka tidak tahu. Kenapa? Kalau mereka tahu, mereka akhirnya akan berdatangan kepada guru kita. Kita tidak punya waktu yang banyak lagi nanti untuk belajar kepada beliau. Ini zaman ini. Kadang-kadang kalau sudah meninggal baru ziarah. Nah, ya, begitulah Habib Abdullah Haddad ketika beliau masa mudanya suka berziarah. mendengar ada orang soleh, ziarah. Mendengar di situ ada orang wali, ziarah. Mendengar di situ ada ulama, ziarah. Meminta ilmu, belajar, bertanya. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Menjadi Habib Abdullah Haddad. Menjadi orang besar, menjadi orang wali. Ya begitu juga orang-orang wali yang lain-lainnya. Semuanya begitu. Kalian baca terjemah-terjemahnya. Satu dengan yang lain saling ziarah. Ulama ziarah kepada ulama. Wali ziarah kepada orang wali yang lain. Kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan berziarah. Termasuk Abu Yazid Al-Bustami ini. Nah, cuma di sini dalam poin ini Abu Yazid Al-Bustami ini ketika berangkat bersama murid-muridnya untuk berziarah kepada seseorang yang dikatakan wali. Sampai ke daerah tersebut ternyata dikatakan bahwasanya orang tersebut akan datang ke masjid. Nunggu di masjid. Tatkala orang tersebut datang menuju masjid, berjalan di tengah-tengah mau masuk masjid, ada dahak yang nyantol di tenggorokannya, dikeluarkan dahak tersebut dan diludahkan ke tembok masjid. Dan itu dilihat oleh Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami? Nah, ayo murid-murid kita pulang. Loh, ini sudah datang kok kita pulang? Tidak usah. Kenapa? Itu bukan orang wali. Kok bisa bukan orang wali? Orang wali pasti menjaga adab syariat. Kalau dia orang wali pasti menjaga adab syariat. Kalau dia orang wali tidak mungkin meludah di tembok masjid. Dan Allah tidak akan memberikan rahasianya kepada seseorang yang tidak punya adab. Makanya, ya, kalau kita melihat dan menilai seseorang bukan dengan karomatnya. Tapi kita menilai dengan bagaimana istiqomahnya, bagaimana adabnya dengan Allah SWT. Itu orang wali. Maka di sini, di masjid yang dikatakan khairu biqa'il arad masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat yang ada di bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan yang paling jelek tempat yang ada di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Masjid dengan pasar berbeda. Kita di masjid, kita baca Quran, kita zikir, kita sholat, kita pengajian, kita istighfar, kita mengingat Allah. Kita di pasar, kebanyakan, ya kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingat lagi dengan Allah, tidak zikir lagi, tidak baca Quran lagi. Tidak mungkin kita maulidan di pasar. Kita maulidan, baca zikir dan terusnya, kita ibadah di masjid. Jadi khairu biqa'il arad masajiduha wa syarruha aswaquha. Oleh karena itu, ya, la takun awwal man yadkhulu suq wa akhir man yakhruj minha. Jangan kalian menjadi orang yang pertama masuk pasar. Yang lain belum datang, pertama kali datang pagi-pagi, bahkan subuh hari belum terang ini sudah datang duluan ke pasar. Dan yang terakhir keluar dia juga. Menunjukkan akan rakusnya dia terhadap dunia. Yang sudah ditentukan ketentuan yang tidak akan berubah. Ini rezekinya sekian, ini rezekinya sekian. Tidak bakalan berubah. Satu nasik dari yang sudah ditulis itu rezekinya si fulan tidak akan meninggal dia sampai betul-betul makan satu butir nasi itu yang ditulis oleh Allah. Dan yang tidak ditulis walaupun satu butir nasi tidak akan sampai kepadanya. Tapi kita dituntut untuk beribadah dan memperbanyak amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkan keluarga kalian untuk salat. Dan sebelum kita memerintahkan keluarga kita untuk salat, kita terlebih dahulu tentunya untuk salat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan kalian dan selamatkan keluarga kalian, bukan hanya kalian, keluarga kalian aja. Kalian terlebih dahulu selamatkan dengan amal-amal, dengan ibadah-ibadah, dengan adab dan akhlak. Baru keluarga kalian selamatkan dengan kebaikan. Itu tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Keluarga, anak-anak, Keluarga yang di rumah itu tanggung jawab kita, dan kita pasti dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan mereka nantinya. Kita akan meninggalkan anak-anak kita. Sudah kita berikan mereka bekal, sudah kita berikan mereka pendidikan yang benar, ajaran yang benar, sudah kita jadikan dia adalah orang anak-anak yang soleh dan soleha, yang nantinya akan memberikan kabar gembira ketika orang tuanya di alam barzah mengirim pahala dengan bacaan Qur'annya, dengan tahlilnya, dengan ziarah ke kubur orang tuanya. Kalau kita tidak menyiapkannya semenjak sekarang ini, jangan salahkan nantinya ketika anak-anak kita, ketika kita sudah di alam barzah, kita mengharap doa anak kita, kita mengharap kiriman pahala Qur'an dan tahlil, tidak pernah akan sampai. Mungkin nantinya anak kita akan menangis, tapi bukan menangis karena Allah, menangis karena dunia yang hilang. Mungkin anak kita bangun malam bukan untuk tahajud dan mendoakan orang tuanya, tapi untuk nonton siaran langsung sepak bola. Mungkin anak kita 2 jam istiqomah untuk nonton sinetron, bukan baca Quran dikirimkan pahalanya kepada orang tuanya. Dan tidak pernah untuk berziarah ketika bahkan hari Jumat pun tidak berziarah kepada makam orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang salah. Orang tuanya yang tidak menyiapkan anak-anak mereka itu dengan bekal yang benar, dengan didikan yang diajarkan oleh Rasul, didikan yang diajarkan oleh salaf. Ini yang diberikan kepada anak-anak mereka hanya kebutuhan dunianya aja. Yang penting anak punya anak harus makan kenyang. Yang penting anak punya anak harus sehat. Yang penting anak punya anak bisa komputer, bisa bahasa Inggris, bisa punya gelar nantinya S1, S2, doktor, profesor. Tapi tidak dipikirkan akhlaknya, tidak dipikirkan adabnya, tidak dipikirkan bagaimana sholatnya, tidak dipikirkan bagaimana dia menjadi orang yang nantinya beramal dengan amal soleh dan jalur dengan jalur yang benar. Tidak dipersiapkan itu semuanya. Nah, ini muskilahnya. Nah, oleh karena itu, umpung kita sebagai orang yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang kita jalankan amanat Allah. Keluarga amanat yang diberikan oleh Allah. Bukan kita yang menginginkan, tapi Allah yang memberikan amanat. Kita tidak ingin, bukan pilihan kita itu, tapi Allah yang menginginkan dan diberikan kepada kita amanat. Dan amanat harus dijaga. Dan kalau kita jaga dengan pendidikan yang benar, maka kita akan merasakan manisnya. Kita akan merasakan nikmatnya nantinya di barzah, di mahsyar, di akhirat. Tapi kalau kita tidak memberikan kepada mereka didikan yang benar, didikan akhirat, didikan ilmu agama, didikan salaf, nanti kita hanya bisa menangis. Hanya bahkan menangis tidak masalah, tersiksa na'udzubillah, akan bisa menjadi sebab kita masuk neraka karena kita tidak mendidik anak kita dan keluarga kita, na'udzubillahi min dzalik. Nah, tergantung pendidikan orang tua. Al-maulud yuladu alal fitrah wa inama abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dilahirkan dengan keadaan yang suci. Tidak ada dosa, tidak ada akhlak yang jelek, tidak ada perilaku yang jelek, suci. Tinggal orang tua yang bisa menjaga kesucian anak tersebut. Kalau tidak bisa menjaga, akhirnya menjadi kotor, menjadi berakhlak dengan akhlak yang jelek, menjadi orang yang na'udzubillah keliaran di jalan sana, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah, apalagi cinta kepada Rasul, membela syariat Rasul. Enggak ada, jangan kita harapkan. Man addaba waladahu shahiran surra bihi kabiran. Barang siapa yang mendidik anaknya dengan didikan yang benar, maka di saat anak tersebut nantinya menjadi besar, menjadi dewasa, dia akan senang. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mendidik anaknya dengan benar, maka ketika anak tersebut menjadi besar, dia akan dibuat menangis dan kecewa, sedih setiap harinya. Na'udzubillah min dzalik. Ajarkan anak untuk ke masjid. Sholat berjamaah, hadir pengajian, diajarkan mulai dini. Oleh karena itu sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka di saat umur 7 tahun. Masih kecil. Bahkan diwajibkan kita memukul kalau memang meninggalkan sholat ketika anak mereka umur 10 tahun. Padahal kan tidak wajib. Sholat atas mereka wajib? Tidak. Kita orang tua wajib memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan. Wajibnya kapan? Ketika dewasa, ketika sudah baligh. Kenapa kok sebelum wajib kok sejak dini umur 7 tahun sudah kita diperintahkan menyuruh anak-anak kita untuk melaksanakan sholat agar terbiasa. Dan sholat ini yang disebutkan oleh Rasul, selain sholat juga demikian yang lainnya. Kita diperintahkan untuk menyuruh mereka untuk berpuasa, kita diperintahkan untuk menyuruh mereka untuk wudu, kita diperintahkan untuk menyuruh mereka mengaji, belajar agama. Sholat hanya simbol aja. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang memiliki keluarga dan memiliki anak. Nah, agar apa? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan sebelum baligh, maka baligh dewasa dalam keadaan baik. Kalau kita tidak pernah merintahkan, oh, kita sudah dewasa, kita mau menyuruh sulit. Sebagaimana pohon, ketika pohon masih kecil, pohon masih baru, mungkin bengkok sedikit kita bisa luruskan. Tapi kalau pohon sudah besar, pohon sudah tua, bengkok, kita mau luruskan. Tidak bisa, bisanya kita patahkan. Begitu juga seorang anak, gampang dirubah, gampang dididik. Tapi kalau sudah besar, repot. Bukan tidak mungkin, tapi lebih repot, lebih sulit. Nah, ajar anak-anak masih ini termasuk. Kita dituntut untuk menghormati masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana agama Allah, perhatian dan memuliakan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dari segala aspek, dari segala segi. Membangun masjid Allah akan memberikan ganjaran, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid bana lillah, sampai dikatakan oleh Rasul di sini teksnya man bana lillah, bangun masjid untuk Allah, bukan untuk disebut oleh mereka, oh fulan itu bangun masjid masya Allah, bukan untuk ditulis namanya, nama masjid ini harus sesuai dengan nama aku ya, biar mereka tahu kalau aku yang bangun masjid itu, bukan, murni karena Allah. Maka Allah akan membangunkan nantinya rumah di surga. Syarah dari segala aspek, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan membangun masjid, sampai Rasul itu bekerja dengan sahabat yang lain, bukan hanya memerintah, turun tangan langsung. Rasul berbaur dengan mereka sampai kotor badan Rasul, sampai Rasul membawa batu-batu yang berat, dikatakan oleh mereka, jangan ya Rasul, tidak, ikut membangun. Bahkan ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama yang dilakukan apa? Bangun masjid. Bukan bangun rumahnya dia sendiri, tapi bangun masjid Quba. Awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa. Pertama masjid yang dibangun oleh Rasul di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Quba. Pertama. 3 hari di masjid situ sebelum ada tempat tinggal, Masjid Quba dibangun terlebih dahulu. Beliau dengan tangan beliau sendiri. Kemudian berjalan masuk kota Madinah, tidak jauh dari kota Quba, dari kampung Quba. Dan ketika sampai kota Madinah, maka pertama kali juga yang dibangun adalah Masjid Nabawi sekarang ini. Jadi kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi, kita ziarah ke Masjid Quba, itu termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membangunnya, yang membawa batu batanya, itu Rasul sendiri. Bagaimana mulianya? Sehingga dikatakan oleh Rasul, yang datang dari rumah dengan wudu kemudian datang ke Quba, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan dia yang datang ke Masjid Nabawi sholat, maka akan dilipat gandakan pahala sholatnya sampai 1000 kali lipat. Nah, bagaimana di sini Rasul perhatian dengan masjid, belum bangun yang lain tapi masjid dulu. Sampai Rasul ketika masuk Madinah, Rasul tinggal bersama Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak ada tempat tinggal Rasul. Masjid. Perhatiannya dengan masjid. Selalu di masjid. Sampai bikin rumah setelahnya pun juga di masjid. Samping masjid. Tidak jauh dari masjid. Sehingga kehidupan Rasul sering di masjid. Itikaf di masjid. Kalau kalian masuk masjid, itikaf. Harus kita pandai mencari pahala. Kita kadang-kadang lupa masuk masjid. Tidak pakai itikaf. Ya kita dapat pahala sholat, pahala zikir, pahala hadir pengajian. Tapi kita ketinggalan pahala itikaf kan emang. Kalau kita misalnya membeli sesuatu, harganya 1 juta di toko ini. Di toko yang lain diskon 50%, 500 ribu. Ah enggak, biar ini aja, enggak usah diskon-diskonan. Itu kan orang bodoh namanya. Ya, begitu juga kan enggak mau pahala sudah itikaf, itikaf enggak usah, karena kan banyak pahala sudah. Jadi setiap masuk masjid diingat nawaitul itikaf lillahi taala atau nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Malah salafku saleh dari betul-betul rakus untuk mendapat pahala karena mereka tahu itulah yang membuat nanti kuburan mereka menjadi terang, luas, nikmat. Amal-amal seperti itu. Man nawwara masajidallah bil Qur'an wazikir nawwarallahu qabrah. Barang siapa yang memberikan kemakmuran di masjid Allah dengan ibadah, baca Qur'an, sholat, zikir dan seterusnya, Allah akan memberikan nantinya cahaya yang terang di kuburnya. Cahaya terang. Kita akan masuki kubur kita masing-masing. Dan kita tidak bawa anak kita, tidak bawa orang tua kita, tidak bawa harta kita, tidak bawa apa-apa. Kita bawa amal kita. Kita sebentar-bentar dengar innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebentar-bentar innalillah wa inna ilaihi rajiun. Suatu waktu sebentar lagi kita juga akan dikatakan seperti itu. Innalillah, nama kita disebut, pulang meninggal dunia. Jenazah akan dimakamkan besok di kuburan ini. Siap kita bawa amal-amal kita sudah banyak, sudah berapa truk. Dan semuanya tercatat. Apa kita hanya ridho dengan seperti ini keadaan kita? Ya sudah, cukupnya aja. Belum dosa kita berapa banyak yang kita lakukan semenjak kita baligh, dicatat semua dosa semua. Kita pernah hibah, nyebut kejelekan orang. Kita mengambil hak orang lain. Kita merendahkan orang lain. Dan na'udzubillah, kita melakukan dosa besar-dosa besar. Ini semuanya tercatat. Kita harus imbangi dengan amal soleh. Dan kita harus siap untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan bersih dari dosa. Bagaimana caranya taubat? Pintu taubat terbuka setiap waktu. Innallaha yabsutu yadahu billayli yatubu musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya untuk orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Ayo. Siapa yang maksiat di siang hari, ayo bertaubat kepada aku. Aku akan berikan maghfirah, aku berikan ampunan. Allah tidak bakhil. Allah hayyir, bukan seperti manusia kadang-kadang tidak mau memberi maaf kalau manusia. Tapi kalau Allah malah menyuruh mengharap, ayo, ayo taubat kepada aku. Wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul-lail, dan di siang hari Allah bentangkan tangannya lagi untuk memberi taubat kepada yang mau bertobat, ya. Yang mau bertobat daripada maksiat yang dilakukan di malam harinya. Kalau tidak mau bertobat, Allah tidak akan beri ampunan. Tinggal kita mau apa enggak bertobat kepada Allah dengan menyesali perbuatan kita dan dengan niat kita tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Kita renungi bahwasanya semua itu tidak ada manfaatnya, bahkan madharat buat kita nanti. Oh, ana melakukan dosa, bermacam-macam dosa semuanya sudah pernah ana lakukan. Dosa besar berapa kali itu? Berapa puluh dosa besar. Tapi anda masalah, tidak ada musibah. Itu istidraj minallah, itu tipuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kita berbuat dosa-dosa, tapi kemudian kita meyakini, oh Allah khair, insya Allah Allah mengampuni. Ya mas. Itu tipu daya setan supaya kita tidak taubat kepada Allah sementara. Dan kita mengatakan ke Allah juga tidak memberikan musibah, tidak memberikan bala kepada kita, siksaan atau peringatan. Kita ini tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk amal kebaikan. Tidak diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah. Tidak diberi taufik untuk berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosanya. Itu musibah besar. Kita lupa di pagi hari yang kita ingat bukan Allah, bukan Rasul, tapi dunia kita, harta kita, itu musibah besar. Kita ketinggalan sholat jamaah, dan kemudian kita tidak merasa ada sesuatu yang tertinggal, tidak merasa ada sesuatu yang terjadi, seakan-akan biasa-biasa aja, apalagi meninggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik. Dan kita merasa seakan-akan itu biasa-biasa aja, berjalan seperti biasa, itu musibah besar. Tapi kalau kita kehilangan uang 1 juta, ribut. Nggak bisa tidur. Ini musibah. Bagaimana Rasul doa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kamu jadikan ya Allah musibah kami fi dinina, di dalam agama kami. Tidak apa-apa musibah sakit, tidak apa-apa musibah kita fakir, tidak apa-apa musibah kita masalah dengan ini dan itu, tapi jangan musibah dengan masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan musibah dengan maksiat, jangan musibah kita tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, jangan kita jadikan atau menerima musibah dari Allah musibah tidak pernah diberi taufik untuk melakukan amal soleh, bertobat kepada Allah, dan sebaliknya maksiat dan demi maksiat kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu musibah kubra. Itu malah musibah yang besar kehidupan dunia. Itu hanya sesaat. Harta yang kita miliki sebanyak apapun, nah kita nikmati sebentar. Hisab sudah menunggu di akhirat. Timbangan amal sudah menunggu di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu di masjid termasuk taufik dan hidayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita bisa berada di masjid. Ini taufik perlu disyukuri. Alhamdulillah, ana diberi hidayat oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah bisa pergi ke masjid. Banyak loh orang-orang yang pinter-pinter, cerdas-cerdas, jenius, doktor, profesor, sepinter-pinternya mereka, cerdas-cerdasnya mereka, tapi mereka tidak bisa dengan kecerdasannya untuk datang ke masjid Allah. Padahal profesor, tapi untuk datang ke masjid Allah mereka tidak mampu. Ada orang yang kuat kerja dari pagi hari sampai malam hari gelap, kuat bekerja tanpa berhenti, tanpa istirahat, tapi untuk pergi ke masjid seakan-akan beratnya luar biasa. Orang yang bisnisnya sukses kaya raya luar biasa, tapi untuk sukses pergi ke masjid tidak bisa, tidak mampu. Itu yang betul-betul dinamakan sukses. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Rasul bukan mereka, bukan profesor, doktor yang ngerti ini, ngerti itu, ilmu ini, ilmu itu. Orang yang cerdas katanya Rasul, ini loh Rasul yang sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab dirinya sendiri, introspeksi dirinya sendiri. Seberapa banyak amal yang sudah dia lakukan, yang sudah dia siapkan untuk bekal akhirat? Oh, ternyata kurang. Perbanyak, tambah. Maksiat ana berapa banyak? Ya Allah, terlalu banyak. Minta ampun kepada Allah, tobat. Mungkin kita berbuat salah kepada orang lain, minta ridhonya, minta maafnya. Ini orang yang sukses. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mau beramal untuk persiapan apa yang setelah kematian nanti. Setelah kematian. Dan kita akan pasti merasakan bagaimana nanti setelah kematian. Kita akan diangkat jenazah kita, dimandikan jenazah kita, dikafani jenazah kita, kemudian diletakkan di liang lahat kita. Tidak tahu apa yang terjadi di saat itu. Dipendam tanahnya, apa yang terjadi ketika datang dua malaikat Allah, Munkar dan Nakir, bertanya kepada kita, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa man ikhwanuka. Semuanya itu hak, semuanya itu pasti, bukan tidak pasti. Rasulullah SAW dan kita orang yang mukmin wajib beriman dan berkeyakinan dengan hal tersebut. Kita seakan-akan itu tidak ada apa-apa. Masih jauh. Wah, mungkin maaf. Kita ini sudah diingatkan oleh Allah. Uban sudah tumbuh. Sebentar-sebentar sakit punggung, sakit inilah, sakit ini. Itu tanda sudah diberi peringatan. Loh, kamu dhaif. Itu tanda sebentar lagi. Kita tidak tahu. Apalagi min asrati sa'ah. Kasratu mautil fujah, termasuk daripada tanda hari kiamat, nantinya akan banyak orang yang mati mendadak. Nggak sakit, nggak ada, bukan tua juga, masih muda-muda, tapi banyak yang meninggal tanpa sebab, tanpa umur tua. Nggak ada di kuburan, ini tempat khusus orang tua, nggak ada. Walaupun muda pun, anak kecil pun bisa masuk di situ. Jadi artinya sudah siapkah dengan amal kebaikan kita? Siapkah kita membawa amal yang banyak? Atardha antakuna rafiqa qamin lahum zadu wa anta bi khairi zadi. Apakah kalian ridho? Kalian berangkat bersama-sama mereka ke akhirat menghadap Allah? Kalian melihat mereka teman-teman kalian, tetangga kalian, keluarga kalian membawa pahala yang banyak, kalian tidak membawa pahala? Relakah kalian dengan keadaan seperti itu? Tentunya tidak jawabannya. Tapi kita tidak mau merubah. apa yang telah kita lakukan, tidak mau merubah amal kebaikan kita, tidak ditambah, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak pernah bersalawat kepada Rasul, ngaji Quran tidak pernah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah diri mereka kecuali sampai mereka merubah diri mereka terlebih dahulu. Makanya termasuk kalau ada terlintasan dan taufik dari Allah melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Badiru bil amal fitanan ka fitail lailil mudlimi. Cepat-cepat kalian kalau misalnya ada taufik hidayah terlintasan untuk beramal soleh, mau baca Quran, mau sholat duha, mau rawatib, mau sedekah dan seterusnya, lakukan. Setan tidak akan diam. Setan akan berusaha untuk menggagalkan niat baik kalian. Karena setan punya visi misi yang mereka tidak mau nantinya umat, khususnya umat Nabi Muhammad masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mungkin mereka mempunyai teman di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena setan, iblis dan sekutunya semuanya sudah dipastikan oleh Allah akan berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masjid yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman" atau fi riwayat fashhadu lahu bil khair. Jika kalian melihat seseorang yang istiqamah pergi ke masjid, sholat di masjid, hadir pengajian di masjid, maka saksikan bahwasanya dia adalah orang yang baik. Fi riwayat orang yang imannya sempurna. Apalagi yang dekat-dekat dari masjid, umpung kaki masih bisa digunakan untuk berjalan sebelum kalian lumpuh, sebelum kena stroke, sebelum kena penyakit ini dan itu, macam-macam penyakit sekarang ini. Umpung. Dan kalau kita punya kebiasaan melakukan kebaikan, suatu waktu kita sakit, maka kita ketika tidak bisa melakukan kebaikan yang biasa kita lakukan karena sakit, maka kita tetap dicatat seakan-akan kita melakukannya kalau kita tidak sakit. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiat, selamat dari segala fitnah, diluaskan kubur kita, diterangkan dan diberikan cahaya di kubur kita, dan mudah-mudahan diselamatkan anak turunan kita, cucu kita, keluarga kita dari fitnah dunia, dari fitnah barzah, dari fitnah fil akhirah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat kubra min Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasul dunia dan akhirat fi khairin wa afiyah. Ala hadinya kunya salihah jami'a bi khairin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.